Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, kita telah sampai pada surat Yunus ayat 84. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. Berkata Musa, hai kaumku, jika kamu beriman kepada Allah, jika kamu sekalian beriman kepada Allah, maka bertakwalah, bertawakallah kepadanya saja jika kamu benar-benar orang yang berserah diri. Hadirin yang dimuliakan Allah, ayat ini sungguh indah dan merupakan sugesti motivasi kita sebagai muslim untuk menjalani hidup dan kehidupan ini. Pesan ini disampaikan oleh Musa kepada kaumnya yang beriman, para pemuda-pemuda dari Bani Israel yang beriman, dan juga ini merupakan pembelajaran bagi kita umat Islam pada saat ini, karena pesan yang disampaikan Al-Quran bersifat universal, tidak saja merupakan kisah masa lalu, tapi merupakan pembelajaran bagi kita untuk dapat hidup di hari ini dan di kemudian hari menjadi lebih baik sebagaimana orang-orang beriman pada masa Nabi Musa alaihissalam. Ayat ini memiliki dua pesan, dua syarat. Pertama, jika kamu beriman kepada Allah, maka bertakwalah kepadanya saja. Kedua, jika kamu benar-benar berserah diri. Jadi, iman dan Islam. Syarat pertama diberikan jawaban, lalu datang syarat kedua. Syarat kedua ini merupakan syarat utama dalam ayat ini. Maksudnya bahwa iman kepada Allah harus dibarengi dengan Islam kepadanya. Jadi ada iman, ada Islam. Ketika kita beriman, maka kita harus berserah diri. Maka tawakkalu di sini adalah wujud, seakan-akan wujud penyerahan diri yang dibarengi dan dituntaskan akhirnya dengan berislam. Untuk lebih jelasnya ada Ustaz Sapiar dan Ustaz Perdana. Kami persilahkan. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seruan Nabi Musa kepada kaumnya ini adalah seruan yang dianjurkan Allah kepada para pengikut nabi-nabi sebelum Nabi Musa alaihi salam, yaitu apa? Memupuk keimanan kepada Allah. Yang kedua adalah menjadikan keislaman sebagai pengatur syariat dalam kehidupan sehari-hari, berserah diri kepada Allah. Di sini kita jumpai ada tiga. Yang pertama, in kuntum amantum billah, beriman kepada Allah, fa'alaihi tawakkalu, bertawakal. Apa itu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala? Tawakal adalah benar-benar kita setelah ikhtiar kita lakukan di dalam kehidupan ini, yakininlah baik buruk atau gagal sukses itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang berlaku. Jangan pernah kita berbuat yang kita lakukan sekarang ini dengan ikhtiar adalah karena mengharapkan reward yang akan datang. Di dalam ajaran agama tidak ada istilah reward dari hasil yang sekarang ini, tapi yakinlah kalau yang baik itu dari yang kita lakukan sampai turun temurun anak keturunan kita pasti akan mendapatkan kebaikan. Minimal usifulan itu orang yang baik, akan terdengar kebaikannya, tersohor dengan apa? Perbuatan baiknya. Kemudian berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, muslim benar-benarlah meyakini dengan iman ikhtiar kita kepada Allah, ini adalah perangkat yang tidak bisa kita lepaskan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin ada tambahan dari Ustaz Perdana, kami silakan. Iya, terima kasih Ustaz Safiar. Kalau di dalam ayat sebelumnya Allah sudah menggambarkan tentang sikap-sikap yang harus kita lakukan di dalam kehidupan ini. Di dalam ayat terdahulu sudah dikatakan illa zuriyatun, persiapkanlah anak-anak kamu, generasi kamu untuk kehidupan, kepentingan kehidupan mereka selanjutnya. Kemudian Allah juga menjelaskan bagaimana sikap sombong la'alin fil ardi, ya. Kemudian laminal musrifin, sikap berlebihan itu tidak layak dan tidak patut untuk menjadi bagian daripada sikap seorang mukmin di dalam kehidupannya. Oleh karena itu di dalam ayat 84 ini Allah kembali mempertegas melalui perkataan Nabi Musa, sikap apa yang terbaik yang harus di lakukan oleh seorang mukmin di dalam kehidupan ini. Salah satunya dan yang menjadi hal yang terpenting, sikap yang terpenting adalah ya qaumi in kuntum amantum billahi fa alaihi tawakkalu. Bahwa tawakal itu adalah satu sikap yang penting yang harus menjadi bagian daripada sikap dan aktivitas serta dalam kehidupan seorang mukmin. Kenapa ada arahan ya di sini tentang sikap yang baik untuk dilakukan, tentang sikap-sikap yang tidak layak dan pantas untuk dijadikan sebagai bagian daripada aktivitas kehidupan? Ini karena memang Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan kepada kita, menginginkan kita semua agar menjadi pribadi-pribadi yang tampil terbaik, menjadi individu-individu yang mampu memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakatnya, menjadi masyarakat yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan teknologi sehingga akhirnya mencapai satu peradaban yang betul-betul berguna bagi seluruh alam semesta. Oleh karena itu, di dalam kehidupan ini kita harus tahu betul apa yang harus kita lakukan, sikap dan sifat apa yang harus kita miliki. Semua orang tahu bahwa yang namanya sikap dengki itu tidak baik ya. Siapa yang ingin kalau dirinya itu didengkiin oleh orang lain? Kalau gitu tidak layak dia untuk bersikap dengki terhadap orang lain. Siapa yang ingin kalau dirinya itu dihina oleh orang lain? Kalau begitu tidak layak bagi dirinya untuk menghina orang lain. Jadi barometernya adalah di dalam kehidupan ini ketika seorang mukmin atau seorang manusia bersikap dengan sikap terbaik, penyayang, bertawakal, berusaha keras, memiliki semangat yang tinggi, pandangan hidup yang penuh dengan optimis, orang seperti inilah yang diharapkan akan mampu menjadi khalifah Allah di atas permukaan bumi, mampu memberikan nuansa-nuansa baru kehidupan yang jauh lebih baik daripada kehidupan yang sebelumnya, mampu menggapai peradaban dan teknologi yang jauh lebih baik daripada yang sudah pernah diperoleh, dicapai oleh para orang tuanya terdahulu. Sedangkan kalau kehidupan ini pura-pura tidak tahu, acuh tak acuh, hanya mementingkan diri sendiri, inilah yang bakal menghancurkan peradaban yang sudah dibangun dengan susah payah oleh nenek moyang kita terdahulu. Adakah pengkhianat yang lebih besar daripada orang-orang yang tidak meneruskan cita-cita dan semangat kebaikan yang diwariskan oleh para nenek moyang yang terdahulu? Adakah orang yang lebih buruk daripada anak-anak yang mengkhianati segala harapan dan cita-cita dari orang tuanya dengan cara menghancurkan kehidupannya dengan perbuatan-perbuatan yang tidak baik? Silakan jawab sendiri, tapi yang jelas tidak ada orang yang mau dicap sebagai orang yang tidak baik. Ya, para pendengar yang dirahmati Allah, apa yang disampaikan oleh Nabi Musa kepada kaumnya atau kepada pengikutnya, orang atau yang orang yang telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ini tidaklah sekedar omong kosong atau basa-basi, tidak. Karena rupanya memang ini akan dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala akan pemahaman yang begitu mendalam yang telah didengar terwujudkah atau tidak dalam aplikasi kehidupan pengikut Nabi Musa tersebut. Ternyata tidak. Ternyata orang yang beriman ini tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu hampir membuat mereka beralih dari keimanan kepada Allah kembali untuk mengikut dan masuk ke jajaran pengikut Fir'aun yang dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Tepatnya ketika Nabi Musa mengajak mereka semua, "Oke lah, kalau Anda sekarang mau beriman, ayo kita pergi ke, kita tinggalkan Fir'aun dan kita memulai hidup baru." Tidak semua orang siap untuk memulai hidup baru karena dia yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Safiyar yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi untuk hijrah meninggalkan Medan, memulai hidup baru di negara, di daerah lain, nampaknya berat. Padahal sebenarnya hidup baru itu adalah proses yang harus dilakukan umat Islam dalam peristiwa hijrah yang akan kita lakukan. Tetapi tidak semua orang mau melakukan itu. Ketika Nabi Musa berada di hadapannya Laut Merah dan Fir'aun beserta serdadunya di belakang, kemudian kaum Musa mulai kasak kusuk. Ah, enggak betulnya Fir'aun, enggak betulnya Nabi Musa ini. Mereka lupa bahwa Nabi Musa telah mengatakan alaihi tawakkalu. Bertawakal kepada Allah, dan saya adalah manusia sama denganmu. saya boleh jadi memberi solusi, tapi boleh jadi juga tidak memberi solusi. Tapi Allah pasti memberi solusi. Rupanya itu di waktu terjepit sering dilupakan manusia. Manusia selalu menyalahkan orang lain, menjadikan kambing hitam orang lain, tidak mau menyalahkan dirinya, dan lebih parah lagi tidak mau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara bertawakal. Nabi Musa ingat betul dengan apa yang dikatakannya dan yakin betul dengan apa yang diucapkannya. Maka ketika waktu-waktu terjepit semua orang telah lupa kepada Tuhan, Nabi Musa dengan tegas mengatakan, Inna ma'ya Rabbi sayahdin. Sesungguhnya saya tidak memiliki apa-apa, tapi saya memiliki Tuhan, dan Tuhan itulah yang akan memberikan petunjuk bagaimana jalan keluar dari kehidupan yang telah terjepit saat ini. Kita ketahui bersama, di hadapan kita Laut Merah, kejeplung, mati. Bertahan di pinggir pantai, serdadu Fir'aun akan menyerang, dan kita tidak memiliki senjata juga akan mati. Di antara dua mati ini Allah memberikan solusi. Karena apa? Karena Nabi Musa telah yakin, fa'alaihi tawakkalu. Apa yang dikatakan Nabi Musa bukan omong kosong, dan itu diyakinkannya, sehingga kita menemukan suatu cara penyelesaian yang tidak mungkin tergambar oleh manusia manapun. Laut Merah terbelah dan dia membentuk bagaikan es batu. Biasanya laut yang terbelah tidak serta-merta air itu akan menyusut di bawah dan menjadi kering. Biasanya berlumpur. Kedalaman lumpur itu juga bisa mematikan. Tetapi Allah juga membuat lantainya, dasarnya menjadi batu yang keras, sehingga orang yang lewat di sana sangat mudah, dan orang bisa menyeberang Laut Merah. Laut bukan sungai, yang menyeberangnya berapa? 10-15 meter selesailah dari ujung ke ujung. Ini Laut Merah yang kalau kita ketahui bersama, sebagaimana ustaz-ustaz yang di studio ini juga pernah melaksanakan ibadah haji melalui laut ya Ustaz ya, dari Bursa'id menuju Jeddah, itu menyeberangi Laut Merah itu bisa berjalan 2 hari ya naik kapal laut. Kalau dari Sudan, saya pernah belajar di Sudan, dari Port Sudan menuju Jeddah itu hampir 18 jam. Itu mungkin selat yang paling pendek, 18 jam dengan kecepatan 60 atau 100 km per jam. Jadi sangat lama perjalanan di Laut Merah itu, memakan waktu berhari-hari. Karena apa? Karena berjalan kaki. Tetapi begitulah kuasa Allah Subhanahu wa taala bisa menjaga itu, dan inilah keyakinan yang dilakukan oleh Nabi Musa, dan kemudian tumbuh keyakinan dari pengikutnya, dan tentu saja kita pun yakin tidak ada susah kecuali di balik kesusahan ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Keyakinan yang utuh kepada Allah Subhanahu wa taala menyebabkan segala sesuatu yang sukar menjadi mudah. Wabillahi taufiq wal hidayah, saya bersama Ustaz Safiar dan Ustaz Perdana mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.